Apakah boleh berdoa menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam pada saat sholat? Masalah ini perselisihkan. Nah, sebaiknya upayakan ya, yang hindari. Kalau ada hajat tertentu yang ingin diminta kepada Allah, tidak tahu bahasa Arabnya, tanyakan dulu kepada orang yang ahli bahasa Arab, minta redaksinya, kemudian dihafalkan, lalu dibaca dalam yang redaksi Arab, untuk menghindari. Ya. Baik. Yang mengatakan sah boleh, alasannya karena itu doa, bukan ucapan manusia. Yang terlarang dalam sholat itu kan ucapan manusia. Nah, inna hadhihi shalah la yashihhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak bisa ada sedikit ucapan manusia di dalamnya. Sifatnya ucapan manusia. Adapun ini doa. Adapun berdoa kepada Allah bukan ucapan manusia, doa. Nah, meskipun dengan selain bahasa Arab, mengatakan tidak bisa, tidak sah, karena yang ma'hud, al-ma'hud yang diketahui ya dari syariat ya, yang diajarkan bahwa sholat semuanya redaksinya Arab, mulai dari Al-Quran yang dibaca, zikirnya, doanya, semuanya berbahasa Arab. Keluar dari ini sulit. Nah, sulit untuk membenarkan doa bagi bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya, bahasa lainnya selain Arab. Ini yang mengatakan tidak sah. Ya, pilih aja, berhati-hati. Anda pernah tanya masalah ini ke Syekhuna Badr Al-Anabi? Langsung kita duduk ya, sama dengan beliau, tanyakan masalah ini. Nah, beliau jawabannya, saya pernah tanya Syekh saya masalah ini. Syekh Shalih Al-Luhaidani, kibar ulama, Syekh Shalih Al-Luhaidani. Nah, masuk kibar. Nah, ketika itu Syekh Badar bercerita, saya lagi di mana, di Perancis apa di mana gitu, di Eropa. Ada ikhwah di sana yang nanya. Nah, kemudian nelpon ke Syekh Shalih Al-Luhaidani. Jawabannya, kamu memangnya kamu orang sana? Tidak, nanya masalah ini. Al-Muhim, maksudnya Syekh Shalih Al-Luhaidani tidak memberi jawaban. Tidak punya jawaban. Artinya permasalahan ini sulit. Jadi hindari saja. Nah, hindari. Wallahu a'lam.